berima dinasti bermain dalam ilusi. Malam ini tinggi lagi, malam ini tinggi lagi. Berima dinasti bermain dalam ilusi. Malam ini tinggi lagi, malam ini tinggi lagi. Imajinasi ilusi gue tingkat 3D. Gue tidur di luna maya kayak nyata sih. Di sofa sampai pagi mendesah. Bercinta bersama Pevita gue bisa. Aduh sorry mantan gue yang gak masuk kategori. Tiba-tiba kok muncul aura kasih. Dengan rok mini sambut gue aduh panas sekali. Mengajak gue untuk bercumbu setelah ini. Imaji dalam imaji gue tingkat 3D. Oh datang pula dalam ilusi nona Kimberly. Dengan wajah horny apa yang terjadi, apa yang terjadi, lanjutkan lagi. Berima dinasti bermain dalam ilusi. Malam ini tinggi lagi, malam ini tinggi lagi. Berima dinasti bermain dalam ilusi. Malam ini tinggi lagi, malam ini tinggi lagi. Makin parah ilusi gue tingkat 3D. Kali ini gue berada jauh di luar negeri. Diajak kencan sama Lana Del Rey. Nginep di hotel bareng Valentina Napi. Semakin kacau nih anggur dikasih apa sih. Kau imajinasi gue melayang jauh tinggi. Olympic sale sampai 5 kali nagi-nagi. Bahkan gue pun tidur dengan Audrey Bitoni. Ilusi imaji gue udah tingkat 3D. Apapun yang terjadi gue kagak peduli. Yang penting gue senang malam ini. Berimajinasi ilusi tingkat 3D. Berimajinasi bermain dalam ilusi. Malam ini tinggi lagi, malam ini tinggi lagi. Berimajinasi bermain dalam ilusi. Malam ini tinggi lagi, malam ini tinggi lagi. Berimajinasi bermain dalam ilusi. Malam ini tinggi lagi, malam ini tinggi lagi. Berimajinasi bermain dalam ilusi. Malam ini tinggi lagi.